السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. باب tentang penjelasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling afdal. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Faqala sallallahu alaihi wasallam, imanum billahi wa rasuli. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini dalil bahasanya amal perbuatan manusia juz'un minal iman, bagian dari iman. Dan pendapat Murji'ah yang mengatakan bahasanya amal bukan bagian dari iman adalah pendapat yang tidak benar, dan bahkan penyimpangan dalam masalah akidah tentang iman. Qila thumma madha? Kemudian beliau ditanya, selanjutnya amal apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Qila, kemudian beliau ditanya lagi, thumma madha? Kemudian amal apa lagi? Qala, kata beliau, hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil iman, bab man qala innal imana huwal amal. Diriwayatkan oleh Bukhari di bab pendapat yang mengatakan bahasanya iman adalah amal, dan itu adalah pendapatnya ahlu sunnah. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, konteksnya sama tapi jawabannya berbeda. Hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Masmu Abi Dzar? Siapa nama Abu Dzar? Jundub ibnu Junada. Khilafun bainal ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang nama asli Abu Dzar. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-masyhur, nama yang lebih masyhur, yang lebih terkenal adalah Jundub bin Junada. Hadis Abi Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Qala imanum billahi wa jihadun fi sabili. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu fa ayyur riqabi afdal? Kemudian saya bertanya lagi, budak seperti apakah yang paling afdal? Qala, kata beliau, aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Budak yang paling afdal adalah yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di sisi pemiliknya. Qultu fa illam af'al, kalau saya tidak bisa melakukan pembebasan budak, kalau saya tidak bisa membebaskan budak, apa yang harus aku lakukan? Qala, kata beliau, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Qala fa illam af'al, kemudian Abu Dzar mengatakan kalau saya tidak bisa melakukannya, qala tad'un nasa minasy syarri fa innaha shadaqatun tasaddaqa biha 'ala nafsik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan kamu ganggu orang lain. Minimal itu adalah sedekah untuk dirimu sendiri, karena tidak nambah dosa yang ada pada dirimu. Kemudian hadis yang ketiga di bab yang sama, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kata beliau, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, summa ayyu, kemudian amal apa lagi? Qala, kata beliau, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala, summa ayyu, kemudian amal apa lagi? Qala, al-jihadu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad di jalan Allah. Haddazani bihinna walau istazattuhu lazatani. Demikian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya terus bertanya kepada beliau, summa ayyu, kemudian amal apa lagi? Lalu amal apa lagi? Lazatani, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus memberikan jawaban. Tayib. Hadirin, kita bisa perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amal apa yang paling afdal, jawaban beliau berbeda-beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda-beda. Dan ulama berbeda pendapat tentang latar belakang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda. Pada hadis Abu Hurairah, amalan yang paling afdal iman, kemudian jihad. Kemudian hadis Abu Dzar, amal yang paling afdal juga iman dan jihad. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud, amal yang paling afdal adalah salat tepat waktu. Kata Al-Hafidh, sebab yang pertama adalah likhtilafi ahwali sa'ilin, karena kondisi orang yang bertanya itu berbeda-beda. Sehingga jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada masing-masing sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan beliau mengetahui kullu qaumin bima yahtajuna ilaih, mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh masing-masing orang yang bertanya kepada beliau. Kemudian ada juga yang mengatakan kana al-ikhtilaf bi ikhtilafil awqat, perbedaan jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah waktu, karena perbedaan waktu. Nabi SAW memberikan jawaban untuk Abu Hurairah dan Abu Dzar, amal yang paling afdal adalah jihad, karena ketika itu yang paling afdal adalah iman dan jihad. Berarti itu terjadi kapan? Fi awwalil Islam, ketika di awal Islam. Karena jihad ketika itu adalah afdalul a'mal, li'annahu alwasilatu ilal qiyami biha wa tamakkuni min adaiha. Karena jihad adalah sarana untuk bisa menegakkan iman, dan agar iman itu memiliki kekuasaan di tengah masyarakat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahasanya hadisnya Ibnu Mas'ud yang beliau kasih jawaban as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu itu yang paling afdal. Ini terjadi ketika di Mekah. Dan ketika di Mekah belum ada kewajiban untuk jihad. Bahkan ketika itu jihad dilarang. Tidak boleh melakukan jihad sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi kaum muslimin masih lemah. Apapun itu, yang bisa kita simpulkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda bagi masing-masing penanya sesuai dengan latar belakang kondisi masing-masing. Baik karena latar belakang masalah kepentingan dakwah atau karena latar belakang pribadi orang yang bertanya. Dan beliau ditanya tentang amal yang paling afdol, karena semangat para sahabat untuk bisa mendapatkan pahala besar dengan amal yang lebih ringan. Karena itu mereka berlomba agar melakukan amalan yang paling afdol. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk mencari peluang mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan afdholiyatul a'mal, hierarki mana yang paling afdol dalam amal itu berbeda-beda tergantung latar belakangnya. Dan ini butuh teori agar amal yang kita lakukan menghasilkan pahala yang lebih besar. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya? Sehingga yang diminta oleh Allah dari hambanya adalah berlomba untuk mencari amal yang paling afdal. Makanya beramal itu tidak sembarang beramal. Ada teorinya bagaimana agar amal yang kita lakukan nilainya jauh lebih afdal, lebih besar dibandingkan amal orang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak. Nah, ada satu buku khusus yang ditulis oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau kumpulkan teori bagaimana caranya untuk menyimpulkan amal yang paling afdal dalam banyak kasus, ya, dalam banyak latar belakang, yang boleh kumpulkan jadi satu buku, judulnya Tajridul Ittiba. Bukunya berjudul Tajridul Ittiba, dan buku ini sempat dibagikan gratis. Isinya teori tentang bagaimana agar amal yang dilakukan oleh seseorang itu semakin besar nilai pahalanya. Sehingga dengan teori ini orang bisa memilih mana yang harus saya lakukan, yang bisa jadi itu berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Karena bagi dia adalah, atau bagi dia adalah berusaha bagaimana agar amalnya memiliki nilai yang paling afdal. Sebagai contoh dalam masalah memberikan tahniah atau greeting, ucapan selamat ketika hari raya. Memberikan ucapan selamat ketika hari raya itu amrun adi, urusan yang sifatnya adat, yang kembali kepada masalah yang mubah. Sehingga hukum asalnya adalah mubah. Karena itu ketika ada orang yang memberikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini sifatnya apa? Mubah. Mubah ada pahalanya enggak? Enggak ada. Tapi membalas ucapan selamat, membalas salam, hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu mendapatkan salam dari seseorang, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau minimal jawab dengan yang semisal. Maka di sini ada amal yang perbuatannya sama, namun yang satu bernilai pahala, yang satu tidak ada nilainya. Itu salah satu di antara contoh bagaimana teori memilih amal agar yang kita lakukan sama dengan orang lain, namun nilai yang kita lakukan jauh lebih besar. Termasuk misalnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian adzan sedang dikumandangkan. Mana yang dipilih, menjawab adzan atau membaca Al-Quran? Seperti teori seperti ini, orang perlu mengetahui. Menjawab adzan lebih diutamakan. Kenapa? Karena amal yang afdal ketika itu adalah amalul hal, amal yang disyariatkan pada waktunya. Dan ketika ada adzan, maka di waktu itu satu-satunya kesempatan kita jawab adzan. Sehingga di saat itu orang menjawab adzan lebih afdal dibandingkan membaca Al-Quran, meskipun secara umum afdalul dzikri Al-Quran. Dzikir yang paling afdal adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Atau termasuk misalnya, mana yang lebih afdal ketika orang itu mau memperbanyak dzikir? Apakah membaca subhanallah, membaca astagfirullah, membaca takbir, membaca tahlil? Ketika dalam suasana longgar, misalnya kita di kendaraan, atau kita sedang jalan, atau kita dalam aktivitas, mana yang lebih afdal? Nah, dengan mengetahui latar belakangnya, maka bisa jadi memilih satu amal nilai pahalanya lebih besar dibandingkan amal yang lain. Sehingga masing-masing orang perlu tahu teorinya, karena tidak semua amal pahalanya lebih besar, meskipun bisa jadi bentuknya sama. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bagian dari amal yang paling afdal yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah al-jihadu fi sabilillah. Dan baru setelahnya hajjun mabrur, haji yang mabrur. Mengapa haji di urutan ketiga sebelum jihad fi sabilillah atau setelah jihad fi sabilillah? Sementara dalam rukun Islam jihad ada enggak? Tidak ada. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadatan, salat, zakat, puasa, haji yang mabrur. Ada sebagian kelompok yang menambahkan satu rukun Islam ada enam, yang keenam adalah jihad. Dan ini tidak benar ya, karena rukun Islam hanya ada lima. Kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Padahal Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, beliau lebih mendahulukan jihad dibandingkan haji yang mabrur. Sementara dalam rukun Islam jihad tidak masuk. Dan semangat orang yang jihad, bahkan sampai mereka membayangkan andaikan jihad itu termasuk rukun Islam, itu sudah ada dan sudah terjadi di zaman tabi'in. Dan sudah ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis tentang rukun Islam, beliau hanya mengatakan hakadza sami'tuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ini yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memasukkan jihad di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melibatkan jihad dalam rukun Islam. Kemudian ulama mencari hikmahnya, mengapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut jihad itu sebagai apa? Zirwatu sanamil Islam, puncak punuknya Islam. Unta itu mana yang lebih tinggi, kepalanya atau punuknya? Ya? Kalau pas dia lagi minum atau makan, punuknya yang lebih tinggi. Tapi kalau dia ngadet, ya kepalanya lebih tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Kepala segala urusan, Nabi SAW menggambarkan Islam itu seperti unta. Kepala semua urusan itu kepalanya, itu adalah Islam. Kepala segala urusan adalah Islam. Islam dalam unta itu seperti kepala. Jadi kemana unta ini bergerak tergantung kepalanya. Kecil namun dia menentukan. Wa amudu shalah, sedangkan tiang-tiangnya, kaki-kakinya unta itulah shalah. Sehingga unta itu bisa berjalan kalau orangnya salat. Wa dhirwatu sanamihi al-Islam. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Sementara puncak punuknya adalah jihad. Kenapa jihad disebut sebagai puncak punuk? Karena unta itu ketika berjalan, punuknya yang diperhatikan. Sebagaimana ketika jihad itu dilakukan, maka syiar Islam kelihatan. Sehingga orang akan, ya, masyarakat akan kemudian merasa apa? Merasa Islam adalah agama yang punya wibawa. Karena Islam punya jihad, sehingga tidak main-main. Dan kita bisa perhatikan, negara apapun ketika militernya kuat, dia ditakuti oleh negara yang lain, Muslim maupun kafir. Dan sekarang yang kuat militernya mana? Amerika dan Israel, tambah Indonesia. Tahun berapa? Sehingga yang lain gak berani ganggu-gugat. Coba, ada masalah apapun, kalau mereka sudah campur tangan, mereka pasti menang. Sampai pun kita di posisi yang benar, kalau sudah Amerika atau Israel yang campur tangan, Islamnya yang kalah. Kaum yang lain yang kalah. Karena ketika sebuah negara itu kekuatan militernya ditakuti oleh yang lain, maka dia lebih berwibawa. Terserah mau orang menilai benar atau salah, enggak ngobres. Sehingga kenapa Islam harus menjaga jihad sebagaimana negara kafir yang lain menjaga perang? Sehingga ini bukan sesuatu yang mengaktifkan aktivitas teroris atau mendukung kegiatan teroris. Tidak, mereka juga melakukan yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian untuk menghadapi mereka. Sehingga ketika kaum muslimin mereka latihan jihad, ya, berusaha untuk menunjukkan kami siap untuk berperang dan seterusnya. Ini bukan aktivitas terorisme, bukan. Sebagaimana orang kafir juga melakukan yang sama. Makanya masing-masing negara, meskipun rudalnya enggak pernah dipakai, ya, cuman dilapis setiap hari, gede-gedenan rudal, ya. Meskipun enggak pernah dipakai, tapi ditunjukkan keluar, kami punya ini, kami punya ini. Terus kalau punya kayak gitu, gue ngopo. Sekarang enggak fungsi. Tapi itu salah satu di antara bukti kalau mereka ingin ditakuti negara yang lain. Wah, kendaraan kami sudah seperti ini, kami sudah seperti ini. Karena ketika jihad itu tegak, maka syiar Islam, wibawa Islam akan kelihatan. Dan sebaliknya, ketika jihad itu tidak ditegakkan, karena kaum muslimin lebih memilih kepada kehidupan duniawi, lebih ridho terhadap kehidupan dunia ini dibandingkan jihad, maka wibawa mereka akan hilang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad. Sallallahu alaikum dhullan." Kalau kalian sudah melakukan transaksi riba, jual beli inah, kemudian kalian memegang ekor-ekor sapi, terlalu cinta kepada harta kekayaan berupa binatang, kalian ridho dengan pertanian, terlalu cinta terhadap kekayaan alam, dan kalian tinggalkan jihad. Karena tidak akan bercampur dalam semangat seorang manusia antara cinta dunia dengan semangat jihad. Siapa yang lebih mementingkan dunia, maka dia takut untuk berjihad, takut untuk berkorban. Dan efek sampingnya apa? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan berikan kehinaan kepada kalian. Sehingga ketika kaum muslimin dihina oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, bahkan ditindas oleh orang lain, kita hanya bisa menangis di tempat. Itu pun iso nangis. Kadang cuma diam saja, hanya bisa bengong melihat saudara-saudaranya yang ada di Rohingya dibantai seperti itu. Melihat kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang lain di posisi seperti itu. Ketika mereka berbicara di depan PBB, Cina tinggal angkat tangan hak veto, selesai. Rusia hak veto, selesai. Sudah. Amerika mana suaranya, enggak ada. Terus muslim bisa apa? Hanya bisa domblong. Kita hanya bisa nonton. Enggak bisa apa-apa. Allah berikan kehinaan bagi diri kita. Sallallahu alaikum dhullan. Sehingga hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengajarkan kepada para pengungsi, atau kaum muslimin mengajarkan kepada para pengungsi Rohingya, termasuk di antara yang perlu ditekankan adalah bukan sebatas memberikan kebutuhan fisik mereka, tapi juga menguatkan mental mereka. Makanya pendidikan agama itu penting. Rohingya, biar mereka bangkit semangatnya, minimal bangkit semangatnya, agamanya yang dikuatkan. Dan salah satu orang, cara orang kafir untuk melemahkan kaum muslimin, mereka dijauhkan dari agama. Seperti yang terjadi pada Suriah. Sebelum Suriah, kondisi rakyatnya seperti ini, oleh pemerintahnya, pengajian kan ditekan. Jadi kalau ada pengajian, kok jumlah pesertanya rame, pasti ada mata-mata di sana. Pasti ada intel di sana, ya. Mungkin salah satu di antara kita. Angkat tangan. Pasti ada intel di sana. Kenapa pasti ada intel? Mereka ditekan. Dan ketika terlalu ramai dilarang. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. sampai banyak orang yang tidak kenal tentang sunnah, sehingga mudah bagi mereka untuk dikalahkan. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana untuk mencari dunia, yang dipikirkan mengembangkan perekonomian, sing penting sugih dan seterusnya, tapi tidak pernah berpikir untuk agamanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanza'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut keinginan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kekuatan kita tidak berada di jumlah personil, bukan berada di jumlah anggota atau kehebatan senjata, tapi bagaimana ketika orang itu punya kekuatan mental dari sisi agamanya. Nah, kemudian kenapa haji yang mabrur tidak masuk, atau kenapa jihad tidak masuk rukun Islam? Hikmahnya yang pertama, karena jihad itu terbatas. Jihad itu terbatas, hanya dilakukan ketika butuh. Sehingga ketika tidak butuh, maka jihad tidak ada. Berbeda dengan haji. Haji itu amal yang dilakukan kapan? Setahun sekali. Sehingga sekalipun kaum muslimin dalam kondisi sangat jaya, mereka menjadi pemenang, haji tetap dilakukan atau tidak? Tetap dilakukan, tetap disyariatkan. Bahkan haji baru bisa dilakukan ketika kaum muslimin memiliki kekuasaan untuk datang ke kota Mekah. Mereka bisa mendapatkan keamanan untuk datang ke kota Mekah. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa haji masuk rukun Islam sementara jihad tidak termasuk? Karena untuk haji bisa dilakukan oleh siapapun, tidak mandang usia dan tidak mandang jenis kelamin. Berbeda dengan jihad. Jihad, wanita tidak bisa melakukannya. Orang yang lemah tidak bisa melakukannya. Orang yang lumpuh tidak bisa melakukannya. Yang sudah berusia lanjut tidak bisa melakukannya. Hanya mereka tertentu saja yang bisa melakukannya. Maka untuk jihad, amal yang hanya dilakukan oleh sebagian orang. Berbeda dengan haji. Kalau haji, semua orang yang punya kemampuan bisa melakukannya. Meskipun dia wanita, anak-anak, termasuk orang yang sakit, orang yang lemah, masih bisa melakukannya. Sehingga haji lebih merata pelaksananya dibandingkan amalan jihad. Karena itulah haji masuk rukun Islam, sedangkan jihad tidak masuk rukun Islam. Dan ini menunjukkan amalan besar haji. Karena ini adalah amalan yang luar biasa, maka kaum muslimin sebisa mungkin mencintai haji. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi mengatakan, kami adalah kekasihnya Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah minta mereka untuk berhaji kalau mereka benar klaimnya kekasih Allah, dan mereka tidak mau berhaji. Sehingga haji ini salah satu di antara amalan yang tidak disukai oleh ahlul kitab. Biar kita beda dengan mereka, maka kita berusaha untuk mewujudkan haji. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saya mengatakan, kalau ada orang yang mampu namun dia tidak berhaji, fal yamut yahudiyan au nasraniya, mati saja sebagai Yahudi atau Nasrani. Sudah diberi kemampuan namun dia tidak kunjung daftar haji, silakan mati saja seperti Yahudi dan Nasrani, tidak punya keinginan untuk berangkat haji. Dan ini menunjukkan amalan besar istimewa bagi orang yang dia melakukan amalan yang senilai dengan haji. Seperti mereka yang berzikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian setelah itu sholat syuruk, ya, dua rakaat, dinilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang mendapatkan pahala haji. Kemudian kita lanjutkan hadithu Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apakah yang paling afdal, dan jawab beliau, imanun billahi wa jihadun fi sabili. Iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian beliau ditanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Budak seperti apakah yang paling afdal? Qala, kata beliau, aglaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya dan yang paling berharga menurut pemiliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang budak. Budak apa yang paling bagus, yang paling mahal harganya? Ada perbandingan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah antara budak dengan hewan kurban. Mana yang lebih afdal? Misalnya ada orang yang memiliki uang 5 juta. Memiliki uang 5 juta. Menyembelih seekor kambing seharga 5 juta. Atau menyembelih 2 ekor kambing seharga 2,5 juta. Dengan mana yang lebih afdal? Dia punya uang 6 juta. Membebaskan budak yang kurus-kurus 3 juta. Dengan membebaskan budak yang bagus, gemuk, harganya 7 juta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, untuk budak, semakin banyak yang dibebaskan, makin afdal. Meskipun nilainya lebih murah. Ada budak kuru-kuru 10. Nek tuku borongan. Masing-masing harganya 2 juta. Sehingga dia bayar 20 juta bisa membebaskan 10 budak. Tapi budak yang gemuk-gemuk, satu budak 5 juta. Karena budak itu kalau semakin gagah, semakin kuat kan fungsinya semakin banyak ya. Dikongkon apa-apa, ya. Kuat ya, gak gampang sakit. Karena kalau budak kurus, gampang pilek. Ya. Suruh apa watuk, nah kayak gini kurang laku. Nah, nanti malah kerepoti tuannya karena sering ngeroan ya. Baik, kata Imam Syafi'i, budak itu semakin banyak nyawa yang dibebaskan makin bagus, meskipun murah. Karena tujuan membebaskan budak adalah pembebasan nyawa, agar mereka bisa lepas dari hiyazatul riq, dari ikatan perbudakan. Sedangkan untuk kurban tujuannya adalah iktharul lahm, memperbanyak daging yang dimakan. Wedhus kurus jumlahnya 2 dengan wedhus siji jumlahnya dengan wedhus satu yang gemuk ya, itu bisa jadi dagingnya lebih banyak kambing satu yang gemuk. Karena di situ campur lemak daging sehingga yang dimakan lebih banyak dibandingkan yang dibuang. Kalau kuru balungnya lebih akeh timbangane dagingnya. Makanya untuk kurban kata beliau, memperbanyak daging meskipun mahal lebih bagus dibandingkan memperbanyak hewan. Sehingga kalau ada orang misalnya memiliki uang 5 juta dan ada seekor kambing yang bagus mahal ya, harganya 5 juta dengan 2 kambing yang harganya 2,5 juta, maka lebih bagus dia berkorban dengan seekor kambing yang mahal ya, agar dagingnya lebih banyak. Kemudian qultu fa illam af'al, kata Abu Dzar, kalau saya tidak bisa melakukannya apa yang harus saya lakukan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuni tu'inu sani'an au tasna'u li akhra. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, tidak bisa membebaskan budak, maka tu'inu sani'an, silahkan bantu orang yang sudah punya pekerjaan. Tu'inu sani'an. Sani' itu kalau bahasa kita orang yang punya profesi tertentu, punya keahlian tertentu. Jika dia punya profesi dan profesinya bagus, punya keahlian tertentu yang bagus, dalam bahasa Arab disebut sunnah. Lawannya adalah akhraq, lawannya akhraq. Apa itu akhraq? Pengangguran. Akhraq artinya yang tidak punya aktivitas pekerjaan, tidak punya profesi, namanya akhraq, yaitu pengangguran. Perempuan pengangguran bahasa Arabnya kharqa. Lelaki pengangguran namanya akhraq. Abu Dzar dikasih nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak punya uang untuk membebaskan budak, bantu orang yang punya pekerjaan. Tu'inu sani'an, bantu orang yang punya profesi. Kenapa membantu orang yang punya profesi? Karena ketika orang itu punya pekerjaan, umumnya dilupakan oleh masyarakat. Dia kan sudah bisa nyambut gawe, sudah bisa berkarya, sudah bisa bekerja, enggak usah dibantu. Padahal bisa jadi dia butuh modal, dia butuh kerjaan tambahan dan seterusnya. Makanya termasuk di antara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, bantu orang yang punya pekerjaan. Tukang butuh bantuan, maka silakan bantu jadi kulinya. Atau ada orang yang dia punya pekerjaan sementara dia butuh pembantu, bantu dia jadi asistennya dan seterusnya. Au tasna'u li akhraq, atau pekerjakan orang yang nganggur. Carikan lowongan pekerjaan. Sehingga mencarikan lowongan pekerjaan ini bagian dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau kamu punya lowongan pekerjaan dan kamu tidak bisa mengerjakannya, jangan dirahasiakan. Berikan kepada kawanmu, sesama muslim yang membutuhkannya. Dan ini penting agar kaum muslimin bisa berkarya, sehingga yang punya karya bisa semakin meningkat karyanya. Yang belum punya karya tidak didiamkan dalam kondisi nganggur, tapi dikaryakan. Makanya kaum muslimin yang punya potensi seperti ini, kalau saling kerjasama, insyaallah mereka akan bisa mendapatkan kesejahteraan bersama. Sebagaimana semangat seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang asing di negara kita. Cina itu mereka lebih suka bekerjasama dengan sesama asing. Orang asing lebih suka bekerjasama dengan sesama asing. Kenapa? Bisa memperkaryakan orang yang satu klan dengan mereka, masih satu darah dengan mereka, dibandingkan dengan yang lain. Kecuali kalau kemudian itu pekerjaan yang kurang terhormat ya, seperti jadi pembantu, itu pilih pribumi. Pilih pribumi dibandingkan pilih sesama asing. Nah, semangat seperti ini di tengah kaum muslimin belum maksimal. Terkadang di antara kita yang punya unit pekerjaan, ada yang lowong diberikan kepada orang lain non muslim dan tidak memilih yang muslim. Dan salah satu di antara sebabnya karena yang muslim terkadang kurang terdidik untuk jujur. Nah, ini yang masalah ya. Makanya begitu ketemu dengan sesama muslim dalam urusan pekerjaan, suudzonnya maju di depan. Nah, yang sana juga memicu untuk suudzon, yang ini melakukan suudzon. Akhirnya gimana terbentuk kerjasama yang baik kalau yang satu suudzon, yang satu memicu suudzon? Dan kondisi seperti ini ya, keterbatasan karena pelanggaran dalam masalah moral seperti ini seharusnya bisa kita kurangi agar kaum muslimin bisa kerjasama dengan baik. Qala, kemudian Abu Dzar bertanya lagi, fa illam af'al, kalau saya tidak bisa melakukannya, kata beliau, tada'un nas minasyar. Tada'un nas minasyar, hindari keburukan menimpa manusia. Kamu jangan ganggu orang lain. Minimal itu yang bisa kamu lakukan, fa innaha shadaqatun tasaddaqa biha ala nafsik. Itu minimal adalah sedekah untuk dirimu sendiri. Kenapa seperti ini? Karena orang itu kalau nganggur potensinya apa? Maling. Makanya ketika Abu Dzar bertanya, dan tentu pertanyaan yang beliau sampaikan itu bisa jadi bukan untuk kepribadi beliau, biar bisa disampaikan ke generasi setelahnya. Kalau saya enggak bisa, enggak punya harta, tidak punya kemampuan untuk membebaskan budak, apa yang harus saya lakukan? Bantu orang yang bekerja atau berikan pekerjaan orang yang nganggur. Kalau saya enggak bisa lakukan lagi, ya jangan ganggu orang lain. Nganggur jangan ganggu yang bekerja. Kadang yang nganggur merasa dia penghasilannya enggak ada, ya. Ganggu yang berpenghasilan. Isinya hanya ngeriwui, ya. Padahal yang seperti ini tidak apa mendukung tindakan produktivitas yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.